Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang kedua dari kajian kita membahas kitab Al-Manzuma Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Al-Syeikh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pendahuluan penulis pada pembahasan yang kedua, syarhu Allah Rabbil Alamin Dil Mulki Dil Malakut Al-Wahid As-Samad Al-Bar Al-Muhaimin Mubdi Al-Khalq. Ini penjelasan beberapa nama dan sifat. Baik. Nama-nama dan sifat ini tertera di dalam bait yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah nama Lafdul Jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Lafzul Jalalah Allah. Ini adalah Al-Ismul A'zam, nama yang terbesar. Artinya Al-Ma'luh, yang diibadahi. Bermakna Al-Ma'bud. Bermana al-ma'bud mahabbatan wa ijlalan wa ta'ziman, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Alaha ya'luhu ilahatan, sama dengan abada ya'budu ibadatan, sama wazan dan artinya. Dan dia adalah nama yang terbesar di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna. Dan milik Allah al-asma'ul husna. Milik Allah nama al-husna. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa seluruh asma'ul husna itu adalah milik Allah. Tidak dikatakan lirrahman al-asma'ul husna. Tidak dikatakan lirrahim, lil-alim, lil-ghafur. Tapi seluruh asma'ul husna kembali kepada nama Allah. Karena itu dia adalah al-ismul a'zam menurut pendapat yang paling tepat di kalangan ulama. Dan dia adalah nama yang selalu berulang. Nama yang selalu berulang di dalam Al-Quran. Dan nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 2360 kali. Disebut sebanyak 2360 kali. Terkait dengan nama ini, kekhususannya dari sisi lafaz dan dari sisi makna, keluasan cakupannya dan kandungan dari nama ini dari sisi lafaz, kemudian dalalah, iltizam dan tadammun sangat luas. Cuman kita isyaratkan terkait dengan penyebutan penulis di sini. Lillahi, nama yang kedua Rabbil Alamin. nama Ar-Rabb. Iya. Dan ini dari Asmaul Husna yang juga banyak berulang di dalam Al-Quran. Banyak berulang di dalam Al-Quranul Karim. Dan orang Arab menggunakan nama Ar-Rabb itu ada tiga penggunaan. Ar-Rabb kadang mereka namakan sebagai Al-Muslih Lishay, yang memperbaiki sesuatu. Bermana yang memperbaiki sesuatu. Dan Ar-Rabb juga kadang bermana Al-Malik, yang maha menguasai, memiliki. Kemudian yang ketiga, Ar-Rabb bermana As-Sayyid Al-Muta', tuan atau pemimpin yang ditaati. Iya. Jadi ini tiga penggunaan nama Ar-Rabb secara bahasa Arab yang berjalan di dalam bahasa Arab, sebagaimana yang disebut oleh Ibnul Ambari dan selainnya. Dan Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan Ar-Rabb dalam asalnya At-Tarbiyah. Dan Tarbiyah itu adalah memunculkan sesuatu dari sebuah keadaan ke keadaan berikutnya hingga dia sempurna. Dan ini ada mana yang pertama tadi, Al-Muslih Lishay. Cuma ini pembahasan lain ya. Dan itu banyak disebut di dalam mana-mana Al-Quranul Karim. Iya. Dan ini dari nama yang paling banyak dipakai di dalam doa, selain dari nama Allah, karena dari mana Ar-Rububiyah, cakupan-cakupan dari doa dicakup oleh nama yang agung ini. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah seluruh makhluk dengan pengaturan dan berbagai nikmat. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki hati mereka, ruh mereka, akhlak mereka, dan segala hal yang mereka perlukan. Nama yang ketiga, dan di sini bukan nama ya, pensifatan. Sifat dil mulki dan dil malakut. Iya. Dil mulki dan dil malakut itu sama maknanya. Artinya yang maha memiliki kekuasaan. Maha memiliki kekuasaan. Iya. Dan di dalam bab pensifatan itu lebih luas dari bab penamaan. Dan bab ikhbar, pengabaran, lebih luas daripada bab pensifatan. Dan di sini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki kekuasaan dan maha memiliki al-malakut. Dan itu ada di dalam penggunaan-penggunaan Al-Quranul Karim. Iya. Baik. Al-malakut itu dari sigah mubalaghah, menunjukkan kata lebih. Jadi al-mulk artinya berkuasa atau memiliki. Kalau al-malakut artinya lebih daripada itu. Seperti kalau dikatakan misalnya dalam bahasa Arab, ar-ragabah. Ragabah artinya berharap. Kalau sangat berharap, ragabut dikatakan. Ar-rahbah artinya sangat takut. Apa artinya takut? Kalau sangat takut dikatakan rahabut. Iya. Sama di sini al-mulk berkuasa. Kalau dia sangat berkuasa dikatakan malakut. Baik. Al-mulk, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada tiga makna. Makna yang pertama, mana yang pertama, penetapan sifat kepemilikan bagi Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan. Yang menunjukkan cakupan sifat keagungannya, kesempurnaannya, kebesarannya. Iya. Kemudian yang kedua, dari mana sifat kekuasaan bagi Allah? Menunjukkan bahwa seluruh makhluk adalah milik Allah dan hambanya. Semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sifat kekuasaan bagi Allah itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berjalan ketentuannya. Apa yang dia tetapkan, itulah yang berjalan. Apa yang dia inginkan, itulah yang berlaku. Dialah yang memberi, dia pula yang menahan. Dia yang merendahkan, dia yang meninggikan. Dia yang menghamparkan, dia yang menahan. Dia menghidupkan, dia yang mematikan. Dan selainnya dari mana-mana yang kembali kepada kekuasaannya yang berlaku, tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Di dalam Al-Quran atau di dalam pembahasan Al-Asmaul Husna ada tiga nama yang mengandung sifat ini. Nama Al-Malik yang pertama, kemudian yang kedua nama Al-Malik, kemudian yang ketiga nama Al-Malik. Jadi tiga nama. Malik, Malik, dan apa? Malik. Adapun nama yang pertama, di dalam Al-Quran dikatakan Malik Yawmiddin. Adapun nama Malik, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, apa? Malikin Nas. Adapun nama Malik, itu disebut di satu tempat dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Qamar. Inda Malikin, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Iya. Dan maknanya kembali kepada al-mulk yang kita terangkan tadi. Baik, kemudian berikutnya nama al-wahid. Dil mulki wal malakutil wahidi al-wahid. Artinya yang maha satu. Iya. Yang maha satu. Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersendirian. Yang bersendirian dengan semua sifat, kebesaran, keagungan, keelokan dan kekuasaan. Iya. Karena itu dialah Allah yang maha satu. Pada zat-Nya tidak ada yang semisal dengannya. Maha satu pada sifat-sifat-Nya, tidak ada yang serupa dengannya. Maha satu di dalam perbuatan-Nya, tidak ada syarikat bagi-Nya. Maha satu di dalam uluhiyah-Nya, di dalam ibadah kepada-Nya, tidak ada tandingan untuk-Nya. Maha satu di dalam segala kesempurnaan, keagungan dan kebesaran. Iya. Kemudian nama berikutnya nama As-Samad. Nama berikutnya adalah nama As-Samad. Dan As-Samad dari Asmaul Husna disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim satu kali saja. Di surah apa itu? Iya. Di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Allahu As-Samad. Dari sisi penggunaan di ahli tafsir dan ahli bahasa, As-Samad itu di dalam bahasa Arab kadang digunakan bermakna As-Sayyidul Azim. Tuhan yang sangat besar, yang maha besar. Iya. Dan kadang digunakan as-samad bermakna al-musmad alladzi la jawfalah. Suatu yang musmad yang tidak ada celah padanya. Tidak ada celah padanya. Ya, kalau tidak ada celah padanya, tidak ada lubang padanya, maka dia maha sempurna. Tidak makan, tidak minum, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang keluar darinya sesuatu apapun. Nah, karena itu sebagian ulama ada yang menafsirkan Allahu Samad, dia tafsirkan lam yalid wa lam yulad, kelanjutan dari ayat. Iya. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa As-Samad artinya Al-Musmad Al-Masmud ilaihi fil hawaij, bahwa dialah yang dimaksudkan pada segala keperluan. Kepadanya lah seluruh makhluk itu bergantung. Kepadanya seluruh makhluk itu bergantung. Baik. Nah, ini seluruh dari makna yang disebut di sini tidak bertentangan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Samad, Maha sempurna pada zat-Nya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak makan dan tidak minum. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sayyid alladhi qad intaha su'daduh, adalah Tuhan yang seluruh kepemimpinan kembali kepadanya. Iya, Dia yang maha sempurna di dalam kepemilikannya, maha mulia di dalam kemuliaannya, maha agung di dalam keagumannya, dan maha sempurna di dalam segala hal. Nah, dan yang menafsirkan As-Samad juga bahwa seluruh makhluk kembali kepadanya, seluruh makhluk menyandarkan hajatnya kepadanya, ini juga semuanya ada di dalam bahasa dan tafsir para ulama. Baik. Kemudian nama berikutnya nama apa? Al-Bar. Ya. Nama Al-Bar. Dikatakan Al-Barru Al-Barri. Al-Bar itu Al-Bar secara bahasa adalah yang berbuat baik kepada makhluk dan memperbaiki keadaan mereka. Memperbaiki keadaan mereka. Ibnu Jarir berkata Al-Bar artinya Al-Latif bi ibadi, yang lembut kepada hamba-hambanya. Yang lembut kepada hamba-hambanya. Nah. Baik. Jadi dari sisi mana untuk nama yang agung ini Al-Bar sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu artinya katsratul khairat wal ihsan. Sangat banyak kebaikan-kebaikan dan kedermawanannya. Dan bar itu dua jenis kata Ibnu Al-Qayyim, ada yang sifat dan ada yang perbuatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, selalu memberikan kebaikan, mencurahkan kebaikan untuk segenap makhluknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, maha indah, selalu berada di atas kedermawanan kebaikan. Jadi terkait dengan sifat dan perbuatan. Kemudian berikutnya nama Al-Muhaimin. Iya. Al-Muhaimin ini ada di dalam Al-Quran dari Asmaul Husna. Dari Al-Asma Al-Husna. Disebutkan satu kali saja dalam Al-Quran. Di mana itu? Di akhir surah Al-Hashr. Al-Mu'minul Muhaimin. Iya. Al-Mu'min Al-Muhaimin. Dan Muhaimin dari asal katanya, ada yang mengatakan dia dari Mu'taman, Mu'aiman, ya, yang bermana yang terpercaya. Dan dia mengatakan Al-Muhaimin, itu artinya Ar-Raqib, Al-Hafid, yang selalu mengawasi dan menjaga. Dan dia mengatakan Al-Muhaimin artinya Al-Syahid, yang maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan. Iya. Karena itu datang dalam pensifatan Al-Quran. Allah berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran dengan hak yang mendahului, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab itu. Apa artinya sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab? Artinya Al-Quran ini telah mempersaksikan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Karena itu seluruh kandungan dari kitab-kitab sebelumnya itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Baik. Jadi ini mana muhaimin yang berjalan di kalangan para ulama ahli bahasa dan ahli tafsir. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata al-muhaimin artinya al-muttali ala khafaya al-umur wa khabaya al-sudur alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Kata beliau al-muhaimin artinya yang maha melihat perkara-perkara yang tersembunyi, maha mengetahui sudut-sudut yang tersimpan di dalam dada, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Iya, jadi seakan-akan beliau tafsirkan Al-Muhaimin lebih mendalam lagi. Ya, tidak keluar ya penafsiran beliau dari mana Asy-Syahid, Ar-Raqib dan Al-Hafidz. Baik. Kemudian yang terakhir, wa mubdil khalq min adami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengembalikannya lagi, dan kalian semua akan kembali kepadanya. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran. Dan itu dari keyakinan, dari akidah yang semuanya telah memahaminya, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan makhluk ini dari tidak ada menjadi ada. Baik. Min adami, dari tidak ada, asalnya tidak ada, kemudian diadakan. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia ada suatu dari masa yang mereka itu bukanlah sesuatu yang disebut. Jadi sebelumnya mereka tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan yang ketiga. Ni'matu ta'limin nasi ma la ya'lamuna wal bayani wal khatti bil qalam. Ada tiga nikmat disebutkan di sini oleh penulis di bait syair yang ketiga dalam rangkaian penyebutan sifat Allah. Man 'allaman nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalam. Allah Rabbul Alamin dengan berbagai sifat yang telah disebutkan oleh penulis, dialah yang allaman nasa, dialah yang mengajari manusia, ma la ya'lamuna, apa yang mereka tidak ketahui, wabil bayani antakahum, dan mereka dibuat berbicara dengan bayan, berbicara dengan bayan, bayan maksudnya dia bisa menjelaskan, bisa menerangkan, wal khatti bil qalami, dan yang membuat mereka menulis dengan pena. Jadi ini ada tiga nikmat, diajari apa yang mereka tidak tahu, sebagaimana firman Allah, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Dan Allah berfirman kepada nabinya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah mengajari kepada engkau Nabi Muhammad apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau sangatlah besar. Iya. Maka ini nikmat harusnya selalu kita ingat. Tidak ada manusia yang dilahirkan langsung jadi alim. Tidak ada manusia yang dilahirkan langsung menjadi apa? Menjadi alim. Tapi tadinya dia tidak tahu, kemudian Allah memberikan pengajaran kepadanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati-hati supaya kalian bersyukur. Iya. Maka ini nikmat besar. Hendaknya diingat, dan penulis akan terangkan nanti keutamaan ilmu dari sisi ini. Cuma ini namanya khutbah pendahuluan, ya dibawakan kalimat-kalimat yang mencocoki pembahasan. Kemudian nikmat yang kedua, wabil bayani antakahum, dan dibuat mereka berbicara dengan bayan. Sebagaimana firman Allah, Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana, apa? Allamahul bayan. Jadi ajarkan oleh Allah kepada si hamba ini, al-bayan, bagaimana dia berbicara, menerangkan, menjelaskan. Iya. Sebagaimana manusia bertingkat-tingkat dalam ilmu, demikian pula mereka berjenjang di dalam bayan, penjelasan. Kemudian nikmat yang ketiga, wal khatti bil qalam, yang menulis dengan pena. Menulis dengan apa? Pena. Iya. Dan di surah Al-Qalam, apa di surah Al-Alaq, yang merupakan awal-awal dari Al-Quran yang turun, itu hanya disebutkan nikmat ini saja. Iya. Alladhi allama bil qalam, ikra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra' wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Jadi hanya disebut satu situ, allama bil qalam. Iya. Mengajarkan dengan pena. Kenapa? Karena tidak tergambar pengajaran dengan pena, ada yang ditulis, sedangkan tidak ada sesuatu yang apa? Akan ditulis. Jadi ketika disebutkan mereka diajari dengan pena, ini sudah mencakup, dia diajarkan untuk berbicara dengan ilmu, dan dia diajarkan menyimpan dari ilmu itu. Ya, kalau sudah ada sesuatu yang tersimpan, ada sesuatu yang bisa dibicarakan, itu baru bisa ditulis. Baru bisa ditulis. Jadi penyebutan nikmat Allah mengajari dengan pena itu mencakup nikmat dia berbicara dan apa? Memiliki, menghafalkan ilmu dan memahaminya. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, makna shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali washabbi wat tabi'ina bi ihsan.

khairan, dikehendaki oleh Allah padanya khairan, kebaikan. Yufaqihuhu fi dinihil qiyami, maka dia akan dibuat faqih, dibuat faqih, dibuat paham. Fi dinihil qiyami, pada agamanya, pada agama Allah yang lurus. Iya. Baik. Ini ucapan penulis di sini iktibas dari hadis. Beliau ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." May yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Kalau haditsnya yufaqqihhu hanya disukun, tapi kenapa di mandhumah di sini di dhammah? Ya kalau dari sisi kaidah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, hanya itu harusnya disukun, yufaqqihhu. Tapi di dhammah di sini karena darurat syair namanya. Darurat apa? Syair. So kalau dia disukun, itu akan timpang kofianya. Ya harusnya kan khairan yufaq, itu mustafilun. Ya. Faqihi, kalau dikatakan kihu, jadi wazannya fi'lun. Dan itu tidak benar, tidak ada di wazan bahrul bazid, bahrul basid dengan wazan apa? Fi'lun, yang ada cuma fa'ilun atau fa'ilun. Ya, maka ainnya yang sukun dirubah menjadi berharokat, menjadilah yufaqihuhu, supaya apa? Supaya seimbang kofianya. Yufaqihuhu, hunya itu panjang sebenarnya, ada wawunya di situ, cuma tidak tertulis, tidak kelihatan. Yufaqihuhu fi dinihil qiyami. Ya, al-fiqh secara bahasa adalah al-faham. Al-fiqh secara bahasa adalah apa? Al-faham, pemahaman. Jadi kalau ditanya apa artinya fikih, maka jawabannya fikih adalah apa? Pemahaman. Pemali ha'ula'il qawm la yakaduna yafqahuna haditha. Kenapa kaum itu mereka hampir saja tidak fakih terhadap pembicaraan. Maksudnya tidak paham apa yang diucapkan. Iya. Hanya saja Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kata fikih dalam bahasa Arabnya itu bisa tiga bacaan. Bisa dibaca faqiha, bisa dibaca faqaha, bisa dibaca faquha. Untuk fi'il madinya ya, bisa dibaca faqiha. Faqiha kata beliau artinya idza fahima, kalau dia paham. Kalau faqaha artinya idza sabaqa ghairahu ila al-fahmi, kalau dia mendahului orang lain di dalam memahami. Iya. Mendahului orang lain di dalam memahami. Kalau faquha idza sara al-fiqh lahu sajiyah, apabila fikih itu adalah tabiatnya dan bawaannya. Jadi tiga tingkatan, kalau faqiha paham. Kalau faquha ini lebih lagi karena dia dahului orang lain dalam memahami. Kalau faquha, ini dia lebih paham lagi. Karena fikih itu adalah pembawaan dia, tabiat dia. Baik. Jadi kembali kepada akar kata al-fiqh secara bahasa dari kata al-faham, pemahaman. Iya. Jadi ini hadis yang agung. Terdapat di sini satu pembahasan. Saya ingatkan satu poin pembahasan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan memahamkannya dalam agama. Dari keutamaan ilmu, iya. Siapa yang dibuat paham ilmu, maka itu artinya Allah menghendaki padanya apa? Menghendaki padanya kebaikan. Iya. Ini perhatikan ya kata di dalam hadis. Ada beberapa kata yang perlu kita detailkan. May yuridillahu, man, siapa? siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, miskin maupun kaya, terkenal maupun tidak terkenal, pemimpin maupun yang dipimpin, itu tidak ada yang membedakannya dalam ilmu. Semuanya meraih keutamaan sesuai dengan kadar dia apa? Mendapatkan dari ilmu. Ilmu yang mengangkatnya, bukan dia yang mengangkat ilmu. Iya. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki padanya khairan, kebaikan. Ya, kebaikan untuk orang yang belajar itu luas. Diglobalkan di sini. Dan disebut kebaikan di dunia atau di akhirat. Sebab kebaikannya mencakup apa? Dunia dan di akhirat. Mencakup segala kebaikan yang dia perlukan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada negerinya. Apa saja. Maka kalau Allah hendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah buat dia faqih di dalam agama. Dibuat dia paham dalam agama. Iya, agama maksudnya seluruh agama. Apakah yang merupakan pokok-pokok agama yang wajib dipelajari atau merupakan cabang-cabang dari apa? Pembahasan agama. Semuanya dipelajari. Apakah itu termasuk akidah, apakah itu termasuk fikih, maupun yang lainnya. Iya. Jadi siapa saja ya Allah kehendaki padanya kebaikan, akan dibuat dia faqih di dalam agamanya. Dibuat dia faqih di dalam agama. Baik. Kata para ulama, ya. Kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa hadha yadullu ala anna man lam yufaqqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan." Ini hadits menunjukkan bahwa siapa yang dibuat oleh Allah tidak paham dalam agamanya, berarti Allah tidak kehendaki padanya apa? Kebaikan. Iya. Jadi sebagaimana dia, kalau dia paham Allah kehendaki padanya kebaikan, berarti kalau dia tidak paham, berarti Allah tidak kehendaki padanya apa? Kebaikan. Nah, jadi ini terdapat penjelasan dari keutamaan ilmu. Bagaimana besarnya nilai dari ilmu tersebut. Baik. Maka ini hadis anjuran yang sangat besar agar seseorang itu berupaya untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Segala kebaikan itu berada pada belajar dan menuntut ilmu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi mempelajari dan apa? Mengajarkan. Itu yang terbaik di antara kalian sudah. Iya, kalau dia tidak belajar, berarti dia mengajarkan. Orang yang belajar, apakah di tahapan dia serius, menulis, menghafal, atau orang yang belajar di tahapan dia mendengar, menyimak, iya, atau dia cinta dengan ilmu. Ini semuanya di atas kebaikan ya. Kalau tidak dia mengajar, maka itu dua saja yang paling baik. Ya, berarti kalau golongan yang ketiga, dia tidak belajar, tidak pula mengajar, tidak ada kaitannya dengan ilmu, maka ini akan dijauhkan dari apa? Dari kebaikan. Kemudian di bait syair yang ke sebelumnya dikatakan, yufaqihuhu fi dinihil qiyami, dia akan difaqihkan, dipahami pada agama Allah yang lurus, agamanya yang qiyam. Qayyim ya. Ya, agama yang lurus maksudnya lurus tidak ada bengkoknya. Lurus tidak ada bengkoknya, sebab itu sifat dari agama. Sebagaimana firman Allah, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa." Sungguhnya saya telah diberi hidayah oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu dinan qiyama, agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim yang tegar di atas tauhid meninggalkan kesyirikan. Baik, di halaman 7, bait syair yang ke-8. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa hatta rabbi wa haddal mu'minina ala tafaqquhid din ma indari qaumihim." Iya. Kata beliau, "Wa hatta rabbi," dan Rabbku menganjurkan, "wa haddal mu'minina," dan memberi semangat kepada kaum mukminin, "ala tafaqquhid din," untuk tafaqquh di dalam agama, "ma indari qaumihim," bersama mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Iya, saya poinkan di sini satu pembahasan. Al-hath ala tafaqquhi fid din, motivasi untuk mempelajari agama. Dan ini pembahasan penulis rahimahullahu taala. Ini beliau petik dari sebuah ayat di surah Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdarun." Dan tidaklah pantas kaum mukminin itu semuanya pergi. Apa artinya semuanya pergi? Ada dua penafsiran, kita akan jelaskan nanti. Tidaklah pantas kaum mukminin itu semuanya pergi. "Falaula nafara min kulli firqa," andai kata dari setiap kelompok itu yang pergi, "minhum ta'ifah," di antara mereka ada satu kelompok, "liyatafaqahu fid din," supaya mereka tafaqquh dalam agama, mempelajari agama, "waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim," dan supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, "la'allahum yahdharun," supaya kaumnya berhati-hati. Supaya kaumnya berhati-hati. Nah, di sini ayat ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kadang sebagian ayat seperti itu ya, saya jelaskan supaya kita renungi sisi keutamaan ilmu di pembahasan ayat. Itu yang pokok ya. Ini pembahasan-pembahasan penulis luar biasa. Penjelasan sisi keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Iya. Supaya ilmu agama itu menjadi agung di dalam jiwa. Menjadi besar di dalam hati. Dan selalu melekat di dalam dada. Kalau ilmu agama ini sudah punya tempat di dalam hati, sudah bercahaya terang di dalam diri, maka itu modal yang paling besar untuk seorang hamba. Itu modal yang paling besar. Karena itu memang kita sengaja memilih buku ini sebagai awal pembahasan, karena kita perlu selalu menghidupkan hati kita untuk mengagungkan ilmu dan membesarkannya. Kalau pengagungan dan pembesaran terhadap ilmu ada, maka akan baik segala perkara. Akan baik segala perkara. Kalau dia mengagungkan ilmu, pasti bagus semangatnya dalam menuntut ilmu. Kalau dia mengagungkan ilmu, pasti dia akan lebih giat lagi untuk belajar. Ya, sampai ada nanti ucapan penulis, andai kata mereka mengetahui qadra al-ilm, kadar dari ilmu itu, lam yanami, dia tidak akan tidur. Ya. Dan apabila dia mengerti dari kadar ilmu, dia akan selalu menjaganya. Berbaik sangka terhadapnya. Cinta untuk mendengarkannya. Cinta tolong menolong di dalamnya. Mengajarkannya, bahu-membahu di dalam menyampaikannya kepada manusia. Ini semuanya perlu satu sumber besar. Namanya ta'dhimul ilm. Pengagungan terhadap ilmu. Nah, kalau ta'dhimul ilm ini, pengagungan terhadap ilmu ini ada dan dimiliki oleh seorang hamba, itu modal besar. Iya. Baik, karena itu dari pembahasan-pembahasan penulis, saya akan tekankan dari mana, bagaimana kita mengagungkan ilmu itu. Iya. Jadi ayat dikatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Tidaklah pantas kaum mukminin itu semuanya berangkat pergi. Berangkat pergi apa ini? Penafsiran yang pertama, berangkat pergi untuk tafaqquh dan ta'allum. Berangkat pergi untuk tafaqquh dalam agama dan apa? Belajar. Iya. Baik. Jadi, kalau dibangun di atas makna ayat ini, jadi tidaklah pantas seluruh kaum mukmin itu, mereka berangkat pergi semuanya untuk belajar dan tafaqquh. Andai kata, yang pergi belajar di antara mereka itu ada satu kelompok, mereka tafaqquh. Yang pergi ini mereka tafaqquh dalam agama, kemudian mereka kembali memperingatkan kaumnya. Ya. Apabila mereka kembali dan supaya mereka mengambil peringatan. Nah, jadi ini maknanya ya. Maknanya. Jadi mereka yang tafaqquh ini, yang belajar ini, dia pergi. Begitu dia pergi, dia kembali kemudian apa? Memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, dan ini ayat dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan lainnya bahwa di dalam ayat ini terdapat berita dari satu orang itu adalah hujjah. Karena ta'ifah itu satu kelompok, kelompok itu bisa satu orang. Ya, kalau dari kaumnya ada satu orang yang pergi, itu sudah disebut apa? Ta'ifah. Baik. Jadi ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dan penafsiran yang kedua ini lebih populer, sebab ini adalah pendapat mayoritas ulama. Penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Tidaklah pantas kaum mukminin untuk berangkat semuanya, maksudnya berangkat untuk jihad. Berangkat untuk apa? Jihad. Ya kalau misalnya umat ada kewajiban untuk berjihad, maka tidak semuanya pergi berjihad. Harus ada satu kelompok yang mereka tetap apa? Tinggal untuk tafaqquh belajar. Tinggal tafaqquh belajar. Sehingga kalau mereka yang pergi jihad ini pulang, maka yang belajar ini memperingatkan kepada apa? Kepada mereka. Nah, ini makna dari ayat. Jadi mereka yang tinggal ini, yang tidak berangkat ini, mereka lah yang belajar. Nanti kalau kaumnya pulang, mereka yang mengajarkan kepada kaumnya yang halal, yang haram. Dan mereka terangkan perkara-perkara agama. Jelas ya? Yang jelas di atas dua penafsiran, mau ditafsirkan pertama, kedua, enggak ada masalah. Semuanya menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu. Di mana tidak boleh di tengah umat ini kosong dari orang-orang yang mempelajari apa? Mempelajari ilmu. Iya. Sebab kalau umat ini, tengah umat ini kosong dari orang yang mempelajari ilmu, atau jumlah orang yang memperingatkan dari, yang memperingatkan kepada kebaikan itu sedikit, maka disinilah letak datangnya kejelekan yang menimpa umat. Maka ini selalu dijaga di dalam agama. Dan dada di dalam perkara itu terkait dengan urusan kaum muslimin, dikerahkan seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Ya, tetap ada yang tersisa, dibagi-bagi. Ya, sampai jihad pun, ketika ada jihad di masa Nabi, nah semuanya pergi berjihad. Ada yang tetap belajar. Ada yang kadang dia sehat, kuat, tapi ditetapkan dia di Medina untuk menjaga kaum muslimin yang lainnya. Ya. Dan itu selalu seperti itu di dalam pengaturan. Dilihat apa yang termaslahat bagi umat. Maka ketika umat ini diperintah, ada satu kelompok di antara mereka yang selalu tafaqquh dalam agama belajar, maka ini penting, menunjukkan pentingnya apa? Pentingnya untuk tafaqquh dalam agama, mempelajari agama dan mengajarkannya. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa mempelajari agama, mengajarkannya itu lebih afdal daripada jihad. Dan ini akan datang nanti pembahasannya. Salah satu dari keutamaan ilmu. Iya. Dan perhatikan di akhir ayat, la'allahum yahdarun, supaya mereka berhati-hati. Ya, harus dari faedah adanya ilmu agama di tengah manusia, ada yang memberi peringatan, ada yang menasihati, ada yang mengarahkan. Supaya tidak semua mereka itu lalai. Ya, gampang dipermainkan oleh musuh, diserang. Tapi ada yang memperingatkan mereka. Menjaga mereka di atas kebaikan. Nah, disinilah letak besarnya peranan para penuntut ilmu. Dan besarnya, pentingnya kedudukan orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Baik. Selesai bait syair yang keberapa? Yang ke-8. Kemudian bait syair yang ke-9, ke-10 dan ke-11. Ini berkaitannya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wamtanna Rabbi ala kullil ibadi wa kullir rusli bil ilmi fadhkur akbaran ni'ami yakfika fi dhaka ula suratin nazalat ala nabiyika ani suratal qalami kadhaka fi addihi al-ala." Baik. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. كتب لي رحمه الله وامتن ربي dan Rabbku mengingatkan minnahnya, mengingatkan pemberiannya, anugerahnya, ala kullil ibad, kepada seluruh hamba, wa kullir rusli, dan kepada seluruh rasul. Allah ingatkan anugerahnya bil ilmi, berupa ilmu. Diingatkan anugerah ilmu. Karena itu kata penulis, fadhkur akbaran ni'ami. Karena itu ingatlah nikmat yang paling besar. Iya. Di sini poinnya beliau ingin menjelaskan bahwa ilmu itu adalah apa? Nikmat terbesar. Kemudian di bait syair yang ke-10 kata beliau, yakfika fi dhaka ula, itu wawunya dibaca ya, disukun. Ya, kadang wawu tidak dibaca, kadang dibaca. Tapi di sini harus dibaca supaya seimbang kofianya. Seimbang timbangannya. Yakfika fidaka ula suratin nazalat. Cukuplah untukmu di dalam besarnya nikmat ilmu ini tentang awal surat yang turun. Ala nabiika, awal surat yang turun kepada nabimu. Surah apa itu? Kata beliau, ani yang saya maksud adalah surah Al-Qalam. Maksudnya surah Al-Qalam yang mana? Surah Al-Alaq atau surah Nun wal-Qalami? Maksudnya surah Al-Alaq. Sebab surah Al-Alaq itu salah satu namanya disebut juga dengan surah apa? Surah Al-Qalam. Iya. Baik. Walaupun yang populer yang disebut dengan surah Al-Qalam, surah apa? Nun wal qalami. Dan sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa awal surah yang turun itu dua. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, dan surah Nun wal qalami. Disebutkan oleh Ibnu Jarir ya, tapi ada kelemahan dalam sanadnya. Iya. Yang jelas dari makna terkait dengan masalah kedudukan dua surah ini, semuanya menunjukkan pentingnya ilmu. Menunjukkan pentingnya apa? Ilmu. Jadi awal surah yang turun, surah Al-Alaq, itu terdapat penjelasan tentang pentingnya ilmu. Berarti dia adalah nikmat yang terbesar. Ya. Berikutnya, kadaka fi iddatil ala'i qaddamahu dhikran. Demikian pula di dalam menghitung nikmat-nikmat, Allah sebutkan nikmat ilmu itu paling di depan penyebutannya. Iya. Ini maksudnya di surah Ar-Rahman. Fi iddatil ala, ada sebuah surah yang di dalamnya dihitung-hitung nikmat Allah. Surah apa itu? Surah Ar-Rahman. Berulang kali ya dalam surah itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau saya enggak salah 31 kali berulang di dalam surah. Artinya nikmat-nikmat Rabb engkau yang mana yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dalam surah Ar-Rahman, nikmat yang paling pertama yang disebutkan di surah ini adalah apa? Allamal Quran. Ar-Rahman, setelah itu allamal Quran. Khalaqal insan, allamahu al-bayan. Jadi semuanya nikmat tentang ilmu. Baik. Wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Demikian pula dikedepankan penyebutannya di surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am adalah surah apa? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah yang keberapa dalam Al-Quran? Surah yang ke-16 dalam Al-Quran. Jadi itu surah An-Nahl, nama lainnya adalah surah apa? Surah An-Ni'am. Kenapa dikatakan surah An-Ni'am? Karena di dalam surah ini diuraikan tentang nikmat-nikmat Allah. Pembahasan tentang nikmat banyak ditegaskan, ditekankan. Di dalam surah ini firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Di dalam surah ini pula firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Jadi menjelaskan tentang nikmat-nikmat surah ini. Apa nikmat yang paling pertama yang disebut di dalam surah? Iya. Dikatakan di dalam di awal surah, ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegerakannya. Maha tinggi dan maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menurunkan para malaikat membawa ruh dari perintahnya. Ruh maksudnya wahyu. Ya. Inilah ilmu yang bermanfaat, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini awal nikmat yang disebutkan di dalam surah ini. Walaupun di dalam surah ini banyak ya penyebutan tentang nikmat. Disebutkan diutusnya para nabi dan para rasul dengan tauhid, itu juga awal nikmat disebut. Dan di dalam surah ini ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Karena itu disebut sebagai surah An-Ni'am. Perhatikan bagaimana nikmat ilmu itu. Iya. Bagaimana nikmat ilmu tersebut. Jadi kalau berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, ini pembahasan yang luas di sini. Dan penulis rahimahullahu taala di sini, iya, di 3 bait syair ini telah menyebutkan beberapa pembahasan penting terkait dengan keutamaan ilmu. Saya poinkan ada 3 pembahasan. Yang pertama, al-ilm akbarun ni'am. Ilmu itu adalah nikmat yang terbesar. Ilmu adalah nikmat yang terbesar. Iya. Dia adalah nikmat yang terbesar. Dan ini disebutkan oleh para nabi dan para rasul, diakui oleh mereka dan Allah Subhanahu wa taala terangkan berbagai nikmatnya kepada para nabinya. Yang paling banyak diingatkan nikmat tentang apa? Tentang ilmu. Ya. Nikmat tentang ilmu. Tentang nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan Allah turunkan kepada engkau kitab dan hikmah. Dan Allah ajari kepada engkau apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha asyuddahu atainahu